Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azzakumullahu jami'an. Fa insyaallah fi laila al mubarakah al-fursatil ghaliyah nuwasil dars al-kitab asy-syari'ah lil imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam Muhammad ibn al-Husain al-ma'ruf bil imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala fi kitabih syari'ah قال حدثنا عبد الله أبو عبد الله قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. Imam Auza'i mengatakan, sungguh Yahya dan Qatadah keduanya berkata, tidak ada dari yang namanya hawa nafsu, penyimpangan dalam ideologi, keyakinan dalam beragama yang lebih ditakutkan oleh para ulama terhadap umat ini melebihi ketakutan mereka kepada kelompok Murji'ah. Nah, artinya ini dua pernyataan imam besar, Imam Yahya dan Imam Qatadah, di mana beliau menyebutkan tentang kekhawatiran ulama di zaman beliau tentang bahayanya kelompok Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Untuk bisa merusak umat Islam. Barakallahu fikum. Qala haddathana Abu Abdullah qala haddathana Abdullah ibn Numair an Ja'far al-Ahmar qala qala al-Mansur ibn al-Mu'tamir fi syai'in, berkata Mansur bin Al-Mu'tamir untuk suatu perkara, la aqulu kama qalatil murji'atu dhallatu al mubtadi'atu. Kata Mansur Ibnu al-Mu'tamir, aku tidak akan berkata, aku tidak akan berucap, aku tidak akan berpendapat seperti perkataannya kelompok murji'ah yang sesat dan bid'ah. Nah, itu pandangan ulama Mansur Ibnu al-Mu'tamir tentang kelompok murji'ah. Ya. Kalau mereka adalah kelompok yang sesat dan bid'ah. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abu Abdullah, qala haddatsana Hajjaj, qala sami'tu syarikan wa dzakara al-murji'ata. Syarik menyebutkan tentang kelompok murji'ah. Menurut penilaian beliau, hum akhbathu qaumin. Murji'ah itu adalah kaum yang paling buruk. Wa hasbuka birrafidati khabathan. Cukup bagimu kelompok Rafidah sebagai kelompok yang jelek, kelompok yang buruk. Nah, artinya Islam ternodai oleh kelompok murji'ah saja itu sudah sangat kotor. Ya. Islam dinodai oleh kelompok Rafidah saja itu sudah tercemar. Barakallahu fikum. Na'am. Taib. Ternyata ada yang lebih tercemar lagi daripada Rafidah, yaitu kelompok murji'ah. Nah. Lakinnal murji'ata yukadzibuna 'ala Allah Ta'ala. Tetapi kelompok murji'ah ini mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Artinya di sini beliau melakukan yang namanya muqaranah, membandingkan antara kelompok murji'ah dan kelompok Rafidah. Barakallahu fikum. Dua kelompok yang buruk, barakallahu fikum, dan juga memperburuk citra Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Ja'far ibnu Muhammad As-Sandali, qala haddatsana Al-Fadl ibnu Ziyad, qala sami'tu Aba Abdillah su'ila anil murji'i. Aku mendengar Abu Abdullah Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang punya ideologi murji'ah. Siapa sih murji'ah itu? Faqala, maka beliau menjawab, mangqala innal imana qaulun. Orang yang memiliki pemahaman murji'ah atau berkeyakinan murji'ah adalah orang yang mengatakan iman itu cukup dengan ucapan saja. Ya. Dia mengatakan dia adalah orang yang beriman cukup. Naam. Barakallahu fikum. Walaupun dia tidak meyakini, walaupun dia tidak mengamalkan nilai-nilai keimanan tadi. Itulah murji'. Barakallahu fikum. Qala haddathana Ja'far, qala haddathana Al-Fadl, qala haddathana Abu Abdullah, qala haddathana Waqi', qala haddathana Salama ibnu Nubayyuq anni Dhahhak ibni Muzahim qala, bahwasanya Imam Dhahhak bin Muzahim berkata, zakaru indahu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang-orang ini menyebutkan di hadapan Dhahhak ibnu Muzahim sebuah ucapan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Nah, Bahak Ibnu Muzahim adalah seorang ulama yang jeli, cekatan, dan barakallahu fikum mengerti. Ya, nah, kemana arah ucapan tadi? Paham ya? Nah, orang-orang ini ingin mengarahkan ucapan ini barakallahu fikum kepada pemahaman Murji'ah. Orang kalau sudah ngomong la ilaha illallah sudah pasti masuk swarga, katanya begitu. Ya, nah. Orang sudah ngomong la ilaha illallah pasti masuk surga. Beliau paham arahnya kemana. Faqala, maka beliau mengatakan, hadza qabla an tuhaddal hududa wa tanzilal faraidu. Beliau menjelaskan, ya, wahai saudara-saudaraku, ucapan yang kamu sebutkan tadi itu berlaku sebelum adanya batasan-batasan di dalam agama ini. Sebelum diturunkan adanya kewajiban-kewajiban yang ada. Ya, artinya di awal-awal memang demikianlah sebagai bentuk barakallahu fikum kemudahan di dalam Islam. Ya, karena ketika Islam itu barakallahu fikum kembali, ya, digaungkan, kembali diserukan dalam kondisi umat dalam kondisi yang sangat terpuruk dari sisi akidah, dari sisi akhlak, ya. Nah, benar-benar dalam kondisi yang gelap, gulita. Nah, kalau mereka diajak untuk berpindah dari kondisi tersebut, langsung dibebani dengan begitu banyak kewajiban-kewajiban, aturan-aturan, maka akan membuat mereka lari dari Islam. Makanya di awal-awal Islam itu dipermudah. Barakallahu fikum. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan jaminan surga. Nah, tapi setelah barakallahu fikum Islam itu mulai berkembang, Islam itu sudah mulai dikenal, Islam itu sudah mulai diterima, maka Allah turunkan batasan-batasan yang lain. Iya. Kewajiban-kewajiban yang lain, karena melihat secara barakallahu fikum keyakinan mereka sudah mulai kuat, sehingga siap untuk diberikan barakallahu fikum na'am tugas-tugas dan kewajiban. Ya, baru di situ ucapan la ilaha illallah butuh dibuktikan dengan amalan. Paham? Nah, artinya di sini beliau mencoba untuk meluruskan, ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman barakallahu fikum di kalangan umat, cukup dengan la ilaha illallah jaminan masuk surga. Nah, maka beliau jelaskan secara histori, secara sejarah ucapan itu memang sempat berlaku, tapi apa? Di awal-awal Islam, sebelum adanya batasan-batasan, sebelum adanya kewajiban-kewajiban. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kalau mau dibawa ucapan ini sampai barakallahu fikum sampai sekarang, nah, itu yang akan menimbulkan barakallahu fikum, ya, sikap manusia-manusia atau orang-orang yang beragama Islam yang menggampang-gampangkan amal-amal yang diwajibkan dalam Islam, ya. Nah, enggak mau sholat. Alasannya apa? Enggak mau sholat. Nah, yang penting hati. Ya, nah. Untuk apa sholat kalau masih korupsi? Untuk apa sholat kalau masih nyolong? Apalagi makan gorengan di toko enggak bayar. Untuk apa sholat kalau masih berbohong? Ya. Nah, tayyib. Sehingga dia mengatakan enggak peduli tentang sholat. Yang penting itu akhlak. Yang penting itu attitude. ya, kelakuan. Yang penting itu adab dan etika. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sudah ada pemahaman murjiah di situ. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Akhirnya sekian banyak amal-amal yang ada diwajibkan dalam syariat ini menjadi runtuh dan hancur. Ya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Nah, itulah rusaknya pemahaman murjiah. Barakallahu fikum. Nah, ya, makanya dijelaskan oleh barakallahu fikum oleh Bahak. Iya. Pernyataan seperti ini memang dulu di awal-awal Islam sempat apa? Dipakai, sempat diterapkan. Tapi setelah Islam ini disempurnakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak cukup dengan berucap. Harus dengan amalan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, ya, yaitu apa? Jas merah. Apa itu jas merah? Jangan melupakan sejarah. Nah, cukup banyak barakallahu fikum kerancuan-kerancuan dalam berpikir, berideologi, dalam berkeyakinan, ya. Orang-orang yang menyimpang dari rel siratal mustaqim karena ketidakpahaman mereka dengan sejarah. Ya. Dicampur adukkan, barakallahu fikum, naam, antara barakallahu fikum sesuatu yang sudah mansukh, ya, dengan yang barakallahu fikum belum. Nah, iya. Tayyib. Sehingga butuh untuk barakallahu fikum mengetahui kebenaran, kita harus memahami histori barakallahu fikum naam, sejarah barakallahu fikum naam, terkhusus sejarah agama Islam. Nah, iya, bagaimana pensyariatan itu barakallahu fikum naam berlaku dan berangsur-angsur Allah turunkan. Nah, iya. Bagian dari sejarah adalah ilmu nasikh mansukh. Itu bagian dari sejarah. Karena untuk bisa mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, dibutuhkan tarikh. Ya kan? Mana yang lebih dahulu, mana yang baru. Itu adalah bagian dari pengetahuan sejarah. Tentang syariat ini, tentang hukum. Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga sangat dianjurkan kepada para talabatul ilm, para santri memiliki barakallahu fikum hasrat, memiliki barakallahu fikum keinginan yang kuat untuk mempelajari sejarah Islam ini. Nah, barakallahu fikum, ya, baik sejarah tentang syariat-syariat yang diturunkan, barakallahu fikum, na'am, bagaimana awal mulanya barakallahu fikum, ataupun sejarah tentang barakallahu fikum perjalanan Nabi, ya, atau kekhilafan yang ada. Nah, barakallahu fikum. Karena iya, sejarah itu akan memberikan sekian banyak pembelajaran kepada kita, dan sangat sering iya, sejarah itu berulang terjadi lagi walaupun dengan nama yang berbeda, iya, dengan barakallahu fikum waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi eksistensi hakikat dari kejadian itu adalah sama. Nah, karena kita barakallahu fikum buta, karena kita jahil terhadap sejarah tadi, akhirnya kita bingung dalam mengambil sikap. Padahal kejadian ini pernah terjadi. Ya, nah, persis. Nah, barakallahu fikum. Walaupun tadi nama orang yang mengalami kejadian, tempat, waktunya berbeda, tapi intinya sama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sehingga para penuntut ilm sangat-sangat dianjurkan untuk barakallahu fikum memiliki keinginan yang kuat, ya, memperdalam, memperluas wawasan mereka tentang ya, sejarah agama Islam. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan akan sangat menarik ya kalau antum menyelami barakallahu fikum ilmu sejarah. Nah, insyaallah tidak membosankan. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا خلف ابن عمر العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. Nah, barakallahu fikum. Di sini Imam Waqi' kembali lagi barakallahu fikum di antara salah satu uslub ya para ulama Rabbani untuk menjelaskan al-haq dengan al-batil atau barakallahu fikum bainal abatil. Nah, ya, dengan adanya perbandingan ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ketika sesuatu itu akan dibandingkan maka gambaran dan kadarnya akan semakin jelas. Barakallahu fikum. Naam. Seperti gelas yang ada di depan. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Kalau ana tanya, gelas ini airnya banyak atau sedikit? Gelas ini airnya banyak atau sedikit? Bukan penuh atau tidak ya. Ana tanya, gelas ini airnya banyak atau sedikit? Amrun nisbi. Antum bingung untuk menjelaskan. Kalau antum datangkan gelas kedua, antum akan bisa memberikan jawaban. Ya, kalau gelas kedua itu barakallahu fikum airnya lebih sedikit, maka antum akan katakan gelas ini airnya lebih banyak dari gelas ini. Kalau gelas yang kedua itu barakallahu fikum lebih besar dan airnya diisi ya, penuh, maka antum mengatakan gelas kedua airnya lebih banyak daripada gelas pertama. Paham gambarannya? Jadi dengan membandingkan barakallahu fikum, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kadar sesuatu tadi. Paham ya? Dibandingkan ketika kita hanya memberikan tanggapan hanya satu objek saja. Iya. Nah, tapi ketika ada pembandingnya akan jelas. Nah, itu salah satu metode edukasi, metode dalam menjelaskan, menggambarkan tentang sesuatu. Kalau di sini tentang barakallahu fikum, naam, ya kadar kejelekannya kalau tadi dibandingkan antara murjiah dengan rafidhah, ya mana kejelekan yang lebih besar barakallahu fikum. Kalau di sini pada barakallahu fikum pernyataan Imam Waqi', di situ beliau ingin membandingkan tentang bagaimana ideologi, keyakinan pada tiga kelompok. Nah, yang pertama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan iman itu mengandung dua perkara, ucapan dan amalan. Ya. Ucapan di sini mengandung dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan di sini mengandung dua, amalan anggota badan dan amalan hati. Barakallahu fikum. Nah, iman itu mengandung dua ini. Tapi beda dengan pemahaman kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan iman itu hanya dengan ucapan. Bas sekedar orang itu menyatakan ana mukmin sudah berarti dia ya mukmin kamilul iman. Nah, itu versi Murji'ah. Kalau versi Jahmiyah, standarisasinya jauh lebih rendah. Enggak perlu ngomong, yang penting ente ma'rifah. Ya. Ente tahu, ente ngerti, sudah. Nah, cukup Anda dikatakan sebagai seorang mukmin. Walaupun kamu enggak mau ngomong. Ya, ana mukmin, ana muslim, asyhadu, enggak mau, enggak apa-apa, yang penting kamu tahu. Islam agama yang benar. Ya, Allah itu adalah sesembahan yang hak. Tapi kamu ketika dikatakan asyhadu enggak mau, enggak masalah kalau orang Jahmiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Jelas barakallahu fikum yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi adalah pendapatnya Ahlus Sunnah. Ya, adapun yang dibawa oleh Murji'ah dan Jahmiyah menyelisih Islam itu sendiri. Nah, qala Muhammad ibn al-Husain, man qala al-imanu qawlun dunal amali yuqalu lahu. Berkata Muhammad ibn al-Husain, yaitu beliau sendiri, Imam al-Ajurri, kalau ada orang yang bilang, iman itu hanya ucapan, tidak perlu diamalkan, maka jawablah pernyataannya. Radattal Qur'ana wa sunnatah. Berarti kamu telah menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mengatakan iman itu cukup dengan ucapan. Wa ma alaihi jami'ul ulama. Juga kamu menolak semua para ulama ahli sunnah. Wa kharajta min qawlil muslimina. Ya. Kemudian yang keempat, kamu juga telah keluar dari ucapannya orang-orang muslim. Nah, wa kafarta billahil azim. Dan kamu telah kufur kepada Allah yang maha agung. Ya, ada kurang lebih barakallahu fikum 5 poin yang menjadi bahayanya pernyataan ini. Ya, konsekuensinya berarti menolak Quran, menolak sunnah, menolak seluruh ya ijma' para ulama, barakallahu fikum, kemudian menolak kaum muslimin dan kufur kepada Allah. 5 poin. 1 poin saja sudah bahaya. Ini 5. Nah. Fa in qala, kalau orang itu tanya, bimadza? Loh, kenapa? Ya. Kok bisa seperti itu konsekuensinya? Qila lahu, maka katakan kepada dia. Innallaha ta'ala amaral mu'minina ba'da an saddaqu fi imanihim amarahum bis salati waz zakati was siyami wal hajji wal jihadi wa fara'idin katsirah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman setelah mereka barakallahu fikum membuktikan kejujuran imannya dengan pernyataan dan keyakinan, tidak cukup sampai di situ ya kan. Allah perintahkan mereka untuk sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan dan kewajiban-kewajiban yang banyak. Yatulu zikruha ma'asyiddati khawfihim ala tafriti fiha an-nar wal'uquba asyadidah. Dan kata beliau, kalau mau disebutkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, panjang ceritanya. Nah, disertai dengan kata beliau bagaimana kuatnya rasa takut mereka terhadap tindakan tafrid, tindakan yang merendahkan, tindakan yang meremehkan kewajiban-kewajiban tadi. Nah, barakallahu fikum. Atau wa khawwafahum ala tafrid. Allah juga mengancam, menakut-nakuti mereka terhadap tindakan yang meremehkan, menggampang-gampangkan kewajiban-kewajiban tadi dengan neraka, ya, dengan hukuman yang sangat keras. Nah, itu yang ada keterangan di dalam Quran Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, Allah kasih kita perintah untuk menjalankan amalan tadi, Allah juga ancam kita dengan neraka, dengan hukuman kalau tidak melaksanakannya. Nah, itu artinya apa? Kalau amalan itu tidak perlu, amalan itu tidak ada fungsinya, lah terus kenapa Allah perintahkan kita beramal? Terus mengapa Allah mengancam kita kalau tidak melakukannya? Nah, barakallahu fikum. Faman za'ama annallaha farada 'alal mu'minina ma dzakarna wa lam yurid minhunna atau minhum al-amala wa radiya bil qawli minhum faqad khalafa Allah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang menduga bahwa Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman kewajiban yang telah kami sebutkan tadi, kemudian Allah tidak menginginkan dari mereka untuk mengamalkannya. Ya. Jadi sekedar aturan saja. Enggak harus diamalkan. Nah, formalitas saja. Disuruh sholat, disuruh puasa, zakat, ya. Nah, biar kitab sucinya itu ada isinya lah. Barakallahu fikum. Diamalkan? Enggak perlu. Nah, kalau ada yang punya dugaan seperti ini, dan dia menganggap Allah itu ridha dengan ucapan seorang hamba saja, maka sungguh dia telah menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala lamma takamala amral Islam bil a'mal faqala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam dina. Naam. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyempurnakan urusan agama ini dengan amalan-amalan yang ada, Allah mengatakan setelah itu, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, ketika Islam tadi diisi dengan amalan, maka dia akan sempurna dan itu adalah sebaik-baik nikmat dan juga agama yang sempurna. Nah, tapi ketika Islam tidak diisi dengan amalan, maka itu hanya sekedar label. Ya, nah, barakallahu fikum. Tanpa ada hakikat dan bukti tentang keislamannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Nabi juga mengatakan Islam itu dibangun di atas lima perkara. Nah, yaitu rukun Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa man taraka salata faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Itu penjelasan dari Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala untuk memperjelas, ya, kepada kita tentang akidah ahli sunnah, akidah orang Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini iman itu adalah ucapan dan amalan. Adapun kelompok-kelompok yang mengaku barakallahu fikum adalah kelompok Islam, tapi keyakinannya tidak seperti itu, maka kelompok itu adalah kelompok yang barakallahu fikum menyimpang keluar dari rel, ya, jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wajib bagi mereka untuk kembali ke jalur yang benar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Naam.